Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari kemarin kita telah menyelesaikan kisah Nabi Soleh dengan kaum Samudnya, dan pada hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kisah Nabi Lut dengan kaum Lutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Waluton iz qala liqaumihi ata'tunal fahisata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya, ingatlah tatkala dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Para pendengar yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, perempuan mencintai laki-laki dan laki-laki mencintai perempuan, itu adalah kodrat dan itu adalah nurani, naluri manusia untuk saling dicintai dan mencintai. Suatu hal yang menarik dalam kisah kaum Lut ini bahwa mereka mencintai sesama jenis atau yang disebutkan dengan homo atau lesbian, tetapi ini lebih terkait dengan homo atau laki-laki mencintai sesama jenis dengan laki-laki. Untuk itu Nabi Lut berkata kepada kaumnya, jangan melakukan perbuatan keji ini. Karena apa? Karena perbuatan ini belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelummu. Artinya apa? Banyak penyakit sosial masyarakat yang dilakukan oleh umat-umat Nabi sebelum Nabi Lut. Tetapi homo ini tidak dikenal kecuali pada zaman Nabi Lut itu sendiri. Maka di sini merupakan pernyataan Nabi Lut dan disebutkan di dalam surah Al-A'raf, begitu juga di dalam surah Asy-Syu'ara atau Hud, ada kata-kata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Karena apa? Karena awal mula pekerjaan fahisyah ini dilakukan pada zaman Nabi Lut. Maka disebutkan dengan perbuatan liwat ya. Yeah. Atau kotanya disebut dengan kota Sodom dan pelakunya disebut dengan Sodomi. Nah, inilah dia yang terkait erat dengan kisah Nabi Lut, bagaimana dahsyatnya kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya. Untuk lebih jelasnya ada Ustaz Perdana dan Ustaz Hanafi untuk menjabarkan ayat 80 ini. Iya, terima kasih Ustaz. Salah satu pendetailan keterangan Al-Qur'an di dalam ayat 80 dari surat Al-A'raf ini adalah redaksi yang Allah pakai di sini, walutan iz qala liqaumi. Dan adapun Nabi Lut itu telah qala liqaumihi, yang berkata kepada kaumnya. Ya. Jadi di sini Allah tidak mengatakan sebagaimana keterangan yang telah lalu, walutan akhahum, ya. Misalnya seperti itu, atau untuk kenapa disebut kaum ini di sini? Karena sebenarnya Nabi Lut ini bukan berasal dari keturunan kaumnya saat itu. Ya, bukan seperti Nabi Saleh alaihissalam atau Nabi Nuh atau Nabi Hud. Makanya di sini dikatakan dia kaumihi, karena dia bukan seketurunan darah dari mereka. Akan tetapi kaum Nabi Lut sendiri adalah pendatang, akan tetapi sudah lama tinggal di tengah-tengah kaumnya ini, sehingga akhirnya mereka mengetahui siapa sebenarnya karakter Nabi Lut alaihissalam. Ini salah satu kedetailan Al-Qur'an. Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi di sini, ata'tunal fahisyata. Mengapakah kamu melakukan suatu perbuatan yang fahisyah, perbuatan yang sangat kotor? Ya, karena di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu adalah suatu perbuatan yang sebenarnya adalah kotor. Akan tetapi di dalam keterangan ayat ini, apa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam, penyakit masyarakat yang baru yang menjadi tren saat itu adalah sesuatu yang sangat kotor, jauh melebihi kotornya, fahisyahnya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Berzina, berselingkuh, itu adalah suatu perbuatan yang kotor, akan tetapi menjadi halal dan menjadi boleh ketika seseorang melangsungkan sebuah perkawinan. Nah, ketika seseorang keluar daripada jalur fitrahnya, ya, saling menyukai lawan jenis, akan tetapi malah mencintai sejenis, inilah yang disebut dengan fahisyah. Jadi sungguh mendetail keterangan Al-Quran di sini menggambarkan bagaimana buruknya sesuatu perbuatan, terutama sekali di dalam ayat ini, bahwa perbuatan sodomi, mencintai sesama jenis, itu adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita melihat di sini, bila dikaitkan dengan kondisi yang ada pada Nabi Lut, pada kondisi sekarang, bahwa kita melihat juga penyimpangan seksual ini adalah merupakan pangkal dari apa, dimulai dari penyimpangan hati, penyimpangan fitrah. Penyimpangan fitrah itu dimulai dengan ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita melihat, ya, apa gunanya agama? Yaitu gunanya untuk meluruskan fitrah. Yeah. Ya, sehingga seorang laki-laki yang normal oleh agama kan disuruh untuk melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang baik juga. Hmm. Sehingga dia akan melakukan aktivitas keduniawiannya secara normal. Hmm. Dan ada hasilnya. Nah, artinya kalau seorang laki-laki beristri, seorang perempuan bersuami, dia akan mempunyai keturunan. Dengan adanya keturunan berarti ada mas'uliyah, tanggung jawab. Dengan munculnya manusia-manusia lewat keturunan tadi, berarti ada peradaban. Nah, kenapa Allah sangat mencela perbuatan homosek ini? Berarti ini akan menghancurkan peradaban. Iya. Karena manusia tidak ada lagi, kan? Keturunan. Tak ada keturunan. Nah, jadi oleh sebab itu, belum lagi dilihat dari segi rusaknya perbuatan itu. Tapi sekali lagi, sangat disayangkan oleh manusia modern atas nama human rights, ya, azazi manusia, ini dilindungi. Ya. Artinya tidak ada hukuman yang mesti mereka jalani. Tapi kita melihat hukuman Tuhan itu berjalan juga. Bagaimana si penjagal manusia Rian itu sendiri telah menghancurkan peradaban manusia. Ya. Ya, kan? Peradaban yang seharusnya Indonesia misalnya, dengan apalagi daerahnya itu adalah daerah santri, ya. Daerah kabupaten itu kabupaten santri, banyak pondok-pondok yang seharusnya, ya, secara mata kasat mata ada muncul peradaban Islam, ketinggian-ketinggian budaya, malah dia mempertontonkan sebuah pembunuh berdarah dingin. Tidak ada lebih jahat di dunia daripada orang yang membunuh secara sembunyi-sembunyi, dan itu banyak itu. Iya. Ya, kalau kita lihat juga ini, Pak Ustadz, bahwa memang banyak dari hak asasi manusia itu menyatakan, dan dulu juga pernah ada mau diangkat kembali revisi undang-undang perkawinan di Indonesia yang sudah disahkan. Di antara revisi itu dimasukkan beberapa pasal, di antaranya pelarangan poligami, dan di sisi lain juga mengatakan disahkannya perkawinan antar sesama jenis. Alasan mereka bahwa bagaimana seseorang itu memang sudah terfitrahkan dia suka sesama jenis, kata dia. Nah, jadi alasannya bagaimana kalau ada orang yang memang sukanya itu dari lahir, yang perempuan ini main mobil-mobilan, yang laki-laki ini main boneka-bonekaan. Itu kan sudah ada. Jadi bagaimana kok sebagai agama yang rahmatan lil alamin, atas dasar kata mereka itu tidak diadopsi hukum bagi mereka ini dengan mengesahkan kawin antar sesama ini. Tetapi menariknya, Departemen Agama waktu itu, Menteri Agama yang ada sekarang, menyampingkan semua item-item tambahan seperti tadi ini. Tetapi itu menjadi tetap wacana bagi kita, karena mungkin suatu ketika ini mungkin disahkan sebagaimana di bagian negara Eropa dan di Amerika itu sudah disahkan kawin antar sesama jenis. Iya, saya kira gambaran-gambaran seperti ini, ya, keinginan-keinginan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya tidak baik ini dengan alasan-alasan yang sebenarnya akal sendiri tidak mau menerimanya, akal sehat sendiri. Kalau memang alasannya dari sejak kecil dia suka main boneka, atau kalau perempuan suka main mobil-mobilan, coba pikir sebentar, bagaimana kalau dari sejak kecil dia suka mukuli orang, nusuk-nusuk orang, apakah akan dibiarkan terus? Toh juga ke depan akan bakal satu saat dia akan bunuh orang. Jadi ini sebenarnya sudah keluar daripada dari jalur fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah perlunya pendidikan, bukan malah membiarkan. Bukan malah membiarkan. Dan satu hal lagi, pendidikan itu dilakukan untuk menangkal segala macam kemudaratan yang tidak hanya menimpa orang yang dididik, tapi juga orang-orang yang berada di sekitar orang yang dididik tersebut. Jadi kembali lagi kepada kemaslahatan untuk bersama. Ya, kira-kira ini Ustaz Hanafi, bukan kira-kira, apa sebenarnya hukuman bagi para pelaku homoseksual atau lesbian ini? Sebenarnya kalau dalam Islam sederhana sekali. Mereka dihukum hudud. Hukum rajam. Hukum rajam. Dilempar sampai mati itu. Mati. Karena memang tidak ada yang lain, karena perbuatan mereka ini sangat merusak gitu. Apapun dari segi apapun, dari segi agama, ekonomi, hubungan budaya, dari segi sum'ah, nama baik, nama dan baik, segala macam. Waduh, ini kalau terjadilah dan dibela lah yang seperti ini, orang yang membelanya itu juga terkutuk. Iya. Satu pertanyaan lagi nih, Pak Ustadz. Ini kadang-kadang ada masuk SMS ke kita para asatis ini, ada memang jemaah kita ini yang mencintai sesama jenis. Iya. Dan tentu saja di negara Indonesia ini tidak ada hukum yang seperti Ustadz sebutkan tadi. Walaupun prinsipnya hukum hudud ini kan kalau ketahuan, dia ini tidak ketahuan dan sekarang mau tobat gitu. Artinya seperti zaman Nabi Lut itu sendiri, walaupun sudah jelas kaum Lut itu melakukan sodomi, tetapi tetap saja Nabi Lut mengatakan bertobatlah. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang yang melakukan homo atau lesbi ingin bertobat ini, Pak Ustaz? Bagaimana sebenarnya? Kalau kita lihat tak ada satu kesalahan kecuali syirik yang syirik sendiri pun masih akan diampuni Allah. Masih ketika dia masih hidup. Ketika betul-betul bertobat. Sudah mati dia baru enggak diampuni. Nah, sebenarnya itu tadi tergantung kepada orangnya. Mungkin enggak dia melakukan sebuah tindakan yang radikal, yang kemarin mencintai sama jenis, sekarang dia berusaha untuk membiasakan dirinya mencintai lawan jenisnya. Menyukai lawan jenisnya. Dan itu seperti sulitnya, sama dengan sulit ketika orang yang sudah kecanduan habis terhadap narkoba, dia mau hilangkan candunya itu. Luar biasa sulitnya. Nah, ini sebenarnya bisa, Ustaz. Karena memang inilah fitrah. Kembali pada fitrah itu, tidak sesulit mendaki aliran sungai. Kan begitu. Dia cuma ikut saja, tapi memang perlu pembiasaan. Ya pertama cara bergaulnya. Kemarin dia, kalau cara bergaulnya seperti ke perempuan-perempuanan, kalau seorang laki-laki, sekarang dia ya munculkanlah sebagai seorang rujulah, seorang laki-laki yang normal. Kalau dia kemarin bersikap ke perempuan-perempuanan terhadap laki-laki, sekarang dia bersikap kepada kawan yang laki-laki ya seperti seorang laki-laki yang normal. Kalau kemarin dia bersikap acuh kepada seorang perempuan, sekarang ya munculkanlah sikap senang, munculkanlah sikap ingin berumah tangga pada seorang perempuan, misalnya seperti itu. Jadi dengan sikap dan latihan-latihan seperti ini, ya perlu, memang tidak mudah ya, perlu juga bimbingan Allah, bimbingan para ustadz untuk menggait mereka agar apa yang dilakukannya itu bisa berjalan lurus dan normal. Ya, satu lagi pertanyaan ini Pak Ustadz, bahwa di sinetron saat ini atau di siaran televisi Indonesia saat ini lagi mewabah laki-laki tulen itu diproses jadi perempuan tulen gitu ya, dengan makeup segalanya, walaupun padahal dia laki-laki, tetapi hampir semua kita lihat di televisi itu, hampir semua laki-laki yang sering kita lihat di televisi itu dipoles menjadi perempuan tulen. Nah, ini bagaimana, apakah ini dibenarkan menurut syariat atau ini merupakan suatu kesalahan yang harus dihindari? Iya, saya kira jawabannya seperti ini. Di dalam keterangan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah jelas penekanan yang begitu kuat ketika Rasulullah mengatakan la'anallahu rajul mutasyabbihina bin nisa wan nisa mutasyabbihati birrijal. Allah akan melaknat para laki-laki yang bertingkah laku seperti perempuan, dan begitu juga perempuan yang bertingkah laku seperti laki-laki. Artinya hadis ini sudah cukup tegas mengatakan bahwa perempuan yang harus bersikap seperti perempuan, berpakaian sebagaimana yang dipakai oleh perempuan. Ya. Begitu juga dengan laki-laki, bersikap sebagaimana laki-laki tulen dan berpakaian sebagaimana laki-laki tulen. Kalau malah dilakukan sebaliknya, ini akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kalau tujuannya untuk pembelajaran, katakanlah sebuah sinetron atau drama panggung untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya orang-orang yang waria atau orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual digambarkan melalui sinetron atau panggung itu adalah sesuatu yang salah, saya kira itu adalah merupakan satu hal yang baik. Tapi kalau hanya sekedar untuk menggambarkan betapa baiknya mereka yang sudah melakukan pelecehan seksual atau penyimpangan seksual, ini adalah merupakan suatu hal yang salah. Nah, ada satu tren sekarang ini yang sedang berlaku di tengah masyarakat kita, bahkan di antara para artis, bahwa ada suatu usaha untuk memberikan gambaran yang namanya penyimpangan seksual itu adalah suatu hal yang baik, wajar-wajar, ya, sesuatu yang wajar, suka terhadap sesama jenis disampaikan oleh para artis, dimasukkan ke media massa sehingga akhirnya terbentuk opini masyarakat itu satu hal yang biasa, itu dulu pertama yang ingin mereka capai, kemudian yang kedua itu satu hal yang tidak mengapa untuk dilakukan. Ini adalah salah satu usaha pemberitaan yang sangat salah saya kira, karena sudah sangat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ajaran agama, bahkan sebenarnya secara fitrah manusia sendiri itu sudah menghancurkan sebagaimana tadi yang para ustaz sampaikan. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa Islam sebenarnya telah memberi jalan preventif jauh-jauh hari untuk agar umatnya tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk homo ataupun lesbi. Pencegahan preventif ini adalah merupakan jawaban yang sangat positif bagi orang-orang yang mengatakan bahwa dibenarkannya homo ataupun lesbi karena itu adalah merupakan naluri anak yang terlahir sejak kecil. Sebenarnya tidak, karena setiap manusia dapat dialihkan kepada sikap-sikap positif dan kepada sikap-sikap negatif, tergantung pendidikanlah yang mengarahkan kepada hal tersebut. Dan suatu hal yang lebih penting lagi yang ketiga, bahwa sebenarnya bagi orang yang telah terlanjur untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam masih membuka jalan taubat selama dia masih berpikir waras dan cerdas untuk berkeinginan keras kembali kepada jalan yang benar. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Anaf Hidonusa Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.